Nah bencana niku viral goro-goro Merapi. Bar niki mengke ganjek selamat tok. Siap. Kelingan yang lagi kasmaran ngembat rasa tresno jroning dada mergo kahanan kang dadi alangan ngendhem rasa tresno mung kanggo sliramu. Tak jaluk mung ngapura, ngapurane aku. Aku ngerti yen kowe karo wong liya. Semono aku wis duwe keluarga. Sahabat yang rekas lagu Asmara di tengah bencana bersama MJ 86 Production. Dari mana? Kebular. Kamonan, kamonan, matur thank you. Tadi alangan ngendhem rasa tresno mung kanggo sliramu. Oh ah, oh hey. Tak jaluk mung ngapura, ngapurane aku. Aku ngerti yen kowe karo wong liya. Kon ku iki dadi asmara. PS sudah terpenuhi. Ambilkan gelas. Gancik. Ini bong, diwangi ini bong. Wah. Ini gancik, ini awar gila gue top selfie kok kelakon-kelakon. Ya, sesok tak gawek ke. Top tak bulan rono sih, aku udah tau tuh foto dewe. Ya. Bawa pelok barang.